Kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan seorang hamba berjalan di atas kebenaran. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibanding dengan kenikmatan ini. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Dan setiap orang yang berilmu itu di atasnya ada yang lebih alim. Demikian pula al-ghani, kekayaan. Setiap ada orang yang merasa dirinya memiliki kekayaan, di sana ada orang yang lebih kaya dari dia. Dan penghujung kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di dalam hadis yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam, satu di antara banyak jalan yang dengannya Allah akan cinta kepada seorang hamba, yaitu sifat zuhud. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhud engkau terhadap kehidupan dunia, maka Allah akan cinta terhadap dirimu. Wazhad fi ma indakan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah pada apa yang ada pada manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Tidak tamak dengan apa yang ada pada manusia. Tidak pengin merenggut, meraih, merebut terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Adapun bercita-cita atau berkeinginan untuk bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang ada pada manusia, maka ini bentuk kewajaran. Tetapi kalau caranya adalah dengan zalim, yata'adda, melampaui batas, maka ini tercela. Dan bahkan manusia pun di penghujung akhirnya akan benci pada dirinya. Baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas ridallahu wan nasu jami'an. Barang siapa yang cita-cita seorang hamba tadi adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, di akhirnya nanti Allah akan ridha pada dia, manusia pun akan ridha pada dia. Sebaliknya, manil tamasa ridha annasi bisakhatillah sakhitallahu wan-nasu jami'ah. Barang siapa yang mencari ridha manusia dalam aktivitas ibadah, maka di penghujungnya nanti dia akan dimurkai oleh Allah, manusia pun akan murka pada dia. Taib. Jadi zuhud adalah salah satu sifat yang mulia. Jadi apa yang di sisi Allah lebih engkau percayai daripada apa yang engkau miliki. Demikian pula engkau menjauhkan diri dari sifat al-hasad, dengki, iri. Tidak suka ada manusia melebihi dirimu dalam hal harta, dalam hal kehormatan, jabatan. Nah, karena ini adalah penyebab kebencian manusia pada dirimu. Jadi api di antara api zuhud itu akan diketahui dengan lawannya. Ya, zuhud lawannya qanaah, merasa cukup. Itu lawan dari apa? Zuhud. Atau bisa diartikan dengan kata yang lain, tidak banyak keinginan. Itu juga zuhud. Mungkin disebutkan dalam sebuah ungkapan, kalau dalam konteks bahasa kita, saya zuhud dengan minuman ini. Artinya apa? Saya enggak terlalu menginginkan minuman ini. Walaupun saya doyan, tapi saya enggak terlalu apa? Menginginkan. Ini makna di antara makna apa? Izhad, zuhud. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi, akhrajahu Muslim. Masih ada hubungan dengan tadi. Aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cinta pada seorang hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan diri. Ya. Seorang hamba yang dia bertakwa, punya harta dan dia suka menyembunyikan diri. Artinya apa? Bukan berarti ngumpet terus, enggak. Artinya apa? Menyembunyikan amal-amal yang dia lakukan. Baik dalam hal sedekahnya, dalam hal sholatnya, dalam hal segala hal, khafi, senantiasa apa? Menutupi diri, tidak menampakkan di hadapan manusia. Allah cinta. Walaupun pada satu keadaan menampakkan sebuah amalan itu mulia. Karena apa? Karena ada amalan yang harus ditampakkan, ada amalan yang harus apa? Disembunyikan. Apa amalan yang harus ditampakkan dalam Islam? Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Islam, maka itu bagian dari ketakwaan hati seorang hamba. Apa contohnya? Salatul jamaah. Salat jamaah, pergi ke masjid. Di masjid-masjid kaum muslimin. Jangan kemudian berujar kalau saya mah salat di rumah, saya enggak mau dilihat orang. Salah, bukan pada tempatnya. Pergi haji ke Baitullah, menampakkan syiar Islam. Ya, bukan kemudian saya enggak mau haji karena apa itu terlihat manusia, saya khawatir ya. Ini juga salah. Nah, karena apa? Ini bagian syiar-syiar Islam. Kalau seandainya ini enggak dimunculkan di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah umat, maka bagaimana? Ya, kita akan berdakwah kepada manusia. Di antaranya juga apa? Khuruj ilal musalla fil aidain. Menuju musalla di tempat lapang dalam dua aid, Idul Fitri atau Idul Adha, tampakkan di hadapan manusia. Nah, jangan kau bersembunyi. Baik. Ada suatu saat ya, amalan-amalan yang harus disembunyikan, tidak boleh tahu orang lain. Karena apa? Karena dia pengin hanya dia dan Allah yang tahu. Dan ini asal. Ya. Dan pada sebagian keadaan, maka dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, bahwasannya sholat-sholat sunnah beliau kebanyakan mengerjakan di rumah. Walaupun tidak menafikan dia kerjakan pula di masjid kaum muslimin, masjid beliau. Demikian juga sedekah, sedekah-sedekah yang beliau apa? Berikan kepada kaum muslimin, dan dicontohkan pula oleh para sahabat dan para tabi'in. Nah, pada sebuah keadaan yang menuntut untuk bersembunyi, maka disembunyikan. Pada keadaan yang menuntut untuk ditampakkan, tampakkan. Baik. Ini diantara bagian-bagian amalan. Arti takwa. Seorang hamba yang bertakwa disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsir Qur'anul Azim, bahwasannya di antara pengertian takwa adalah ittikhadul wiqayah, seorang hamba mengambil sebuah penjagaan, benteng, perisai, min adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Antam tatila awamirallahi taala binurin minallah. Engkau kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin akan mengerjakan perintah tanpa kita tahu perintahnya dari Allah. Sehingga sulit bertakwa orang yang dia mengerjakan perintah ibadah tapi tidak tahu perintahnya. Ya, sehingga kurang mengenal. Ada orang yang sholat, ya, tetapi dia tidak meyakini ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya pun akan terhitung dengan jari jemari berapa kali akan dia lakukan dan kapan akan dia lakukan. Seperti halnya keadaan orang-orang munafik yang sholat ini tidak menjadikan mereka sebagai sebuah ibadah yang mereka yakin ini perintah dari Allah. Sehingga kebanyakan mereka orang-orang munafik sholatnya hanya ketika terlihat oleh manusia. Sehingga sulit orang itu akan bisa menumbuhkan takwa kalau ketika mengerjakan perintah tidak tahu dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya enggak tahu. Seperti anak kecil mengerjakan sholat karena ada orang tua. Enggak tahu dia bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tuanya pergi dia pun tidak sholat. Kenapa? Ini orang tua yang perintah. Nah, jadi takwa ini adalah perkara yang besar, ya, perkara yang urgen, tetapi kaum muslimin kebanyakan tidak faham, tidak paham. Wa antajtani banawahillah binurin minallah. Demikian pula sebaliknya, engkau meninggalkan larangan-larangan itu karena kamu tahu Allah melarang. Bukan karena takut kepada manusia, bukan karena takut kepada sosok. Betul, engkau yakin larangan ini saya tinggalkan karena Allah yang melarang. Sehingga dimanapun kamu berada, baik ketika sendirian atau sama manusia, kamu akan seperti itu keadaan. Keadaannya seperti itu. Nah, beda halnya dengan orang yang meninggalkan larangan bukan karena Allah. Ya. Walaupun kita melihat ada seorang yang dia sholatnya khusyuk, dia meninggalkan khamr, meninggalkan perjudian, tapi dasarnya tidak tahu, dia tidak akan bisa bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi tidak semua orang yang mereka mengerjakan ibadah itu bisa mendatangkan sifat takwa pada dirinya. Jadi sifat takwa itu tidak hanya banyak-banyakan ibadah. Bahwa kita harus bertakwa, maksudnya sebagian memahami bahwa harus sholatnya harus banyak. Ya, tidak seperti itu. Baik, sehingga kebanyakan mereka yang beribadah kenapa enggak menghasilkan sebuah kebaikan? Karena ibadah mereka tidak didasari dengan apa? Ilmu. Ya. Sehingga ibadahnya pun Senin Kemis, ibadahnya pun kalau ada yang menyemangati, kalau enggak ada yang menyemangati juga enggak ibadah. Berarti hamba ini belum bisa dikatakan sebagai muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah. Ini takwa. Jadi engkau kerjakan perintah dengan ilmu Allah. Engkau tahu ini perintah Allah. Engkau tinggalkan larangan Allah dengan ilmu dari Allah. Engkau tahu ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan takwanya harus terus diperbaharui. Ya. Takwa ini harus terus diperbaharui. Ya, dengan ilmu, dengan amal. Baik. Sehingga hal ini pun Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafi wal ghina. Ya Allah, aku meminta, aku memohon, aku bermunajat kepada Engkau. Aku meminta as'aluka al-huda, petunjuk, wa tuqa, dan sifat takwa, wal afaf, dan menahan diri, wal ghina, dan kecukupan. Tidak lupa dalam doa Rasul pun minta apa? Takwa. Padahal Rasul itu sudah, ya, hamba yang muzakka, maksum, ditazkiyah oleh Allah, maksum dari segala bentuk kesalahan. Tetapi Rasulullah masih meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wa tuqa dan sifat taqwa, wal afaf dan sikap. Afaf itu menahan diri, ya, menjaga diri, wal ghina dan cukup. Ini taqwa. Dan Allah cinta kepada hamba yang tersifati dengan sifat ini. Dan seseorang dalam hal takwa tentunya masing-masing mereka sesuai dengan kadar ilmu yang mereka miliki. Semakin dia tahu, dia ngerti, ya, maka dia akan semakin mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghani bisa diartikan dengan kaya, bisa diartikan dengan cukup, merasa cukup. Karena kalau kaya itu enggak ada definisinya. Ya. Kaya itu enggak ada definisinya. Dan seseorang wallahi tidak pernah akan merasa kaya. Man huma ila yasfi'an. Dua buruan yang enggak akan pernah kenyang. Apa? Talabud dunya wa talabul ilmi. Pencari dunia dan pencari ilmu. Semakin dapat semakin lapar, semakin dapat semakin lapar, semakin dapat semakin kurang. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau kita ukur kekayaan dengan benda, maka kita enggak akan pernah jadi hamba kaya. Tapi kalau kita ukur kekayaan dengan cukup, maka kita akan bisa mencapai, ya, kalimat itu, kaya. Kenapa demikian? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, lau yu'tan nasu wadiyan minaz zahab ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dan ini sahih. Kalau seandainya anak Adam, anak manusia ini diberikan satu lembah emas, dia cinta untuk mendapatkan lembah yang kedua. Wala yamla'u fahu ila turab, dan tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Apa itu al-maut? Kematian. Ya. Kita tidak usah membicarakan orang yang di luar. Tidak usah kita membicarakan orang yang jauh di sana. Kita bicarakan diri kita masing-masing. Ya. Dulu sebelum kita memiliki harta benda yang di tangan kita, seakan-akan angan-angan kita kalau sudah punya itu, punya ini kayaknya cukup lah. Tapi ternyata ketika sudah dapat, ternyata kurangnya lebih banyak. Padahal sebelum dia mendapatkan barang itu enggak berangan-angan untuk cari yang berikutnya, enggak. Cuma sampai di situ saja. Kalau saya sudah punya ini kayaknya sudah cukup. Tapi ketika sudah, ya, semakin naik ternyata dia melihat ke bawah semakin banyak. Semakin naik semakin banyak. Semakin naik semakin banyak. Seperti orang yang naik, ya, pohon. Kalau dia di dataran rendah, dia enggak lihat buah-buahan. Enggak ada apa-apa. Bisa kesini sudah lumayan. Naik sedikit, oh ternyata melihat di bawah masih ada. Kalau saya seandainya dapat itu, terus naik lagi dapat yang itu. Kalau saya dapat yang itu, terus seperti itu dunia. Ya, dan kematian adalah penutup itu semua. Masya Allah, ini bimbingan yang mulia dari Nabi SAW. Jadi kaya enggak diukur dengan harta benda, tapi diukur dengan hati. Seperti apa hatimu dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan apa? Kekayaan. Laisal ghina, kata Rasul, bikasratil ard, walakin ghina ghinal qalb. Kekayaan itu bukan diukur dengan banyaknya harta benda, tapi diukur dengan kayanya hati seorang hamba. Terkadang orang yang sudah mabuk dunia itu hidupnya akan senantiasa sengsara, menganggap apa yang di tangannya itu hina, ya, sehingga dia membuang air yang di tangan mengharap turunnya hujan entah kapan, ya, sehingga apa yang di tangannya enggak dia bisa nikmati sama sekali, justru malah dia buang menunggu hujan turun lebat. Ternyata hujan enggak turun-turun, nikmatnya sudah hilang, yang dia dapatkan sudah tidak dia bisa nikmati, ya, nikmat yang dia inginkan ternyata enggak datang. Dan Allah enggak suka yang sedemikian. Allah tidak suka. Sebagaimana kita tidak suka kalau ngasih orang sedikit justru dihinakan sama dia, dibuang sama dia. Saya pengen yang itu, buang sama dia yang sedikit. Kita enggak suka yang demikian. Nah. Baik. Wal khafi, kata beliau. Apa yang dimaksudkan dengan al khafi? Disebutkan di sini bil kha, dengan titik atas kha. Al mujamah, yang diberi titik. Wal fa, setelahnya huruf fa, khafi. Ai al khumul, orang yang menutup diri, orang yang selimutan, khumul. Al munqati ila ibadatillah, yang menuju kepada penghambaan kepada Allah. Artinya kalau orang itu selimutan, ya, tidak tampak dan tidak ingin dilihat. Kenapa? Dia menutup diri. Ya, baik. Dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasanya orang itu kalau tampak punggungnya itu biasanya putus. Dan ini yang dinasihatkan kepada kita oleh para ulama dengan ucapan mereka, hubbuz zuhur yuksimuz zahr. Orang itu kalau cinta terlihat patah tulang punggungnya. Apa? Patah semua kebaikan-kebaikannya, artinya yang tadinya dia ikhlas patah keikhlasannya, yang tadinya dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Allah, patah juga niat itu, patah. Kenapa? Orang itu kalau sudah terlihat, ya, akan menuai pujian, akan menuai pandangan, akan menuai sanjungan. Nah, ini semuanya akan mematahkan niat-niat dia. Dan ini nasihat yang mulia juga dari para ulama, khubuz zuhur yuksimuz zuhur. Suka menampilkan diri itu mematahkan tulang punggung. Bukan berarti tulang punggung kita kemudian patah, enggak. Jangan diartikan se ya, kerdil itu. Nah. Tetapi bagi seseorang yang dia tidak mau menampakkan diri, ternyata kok tampak. Hadza busyra ajidun lil mukmin. Kata Rasul, ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Enggak pengin terlihat tapi ternyata kok dikenal. Ya. Taib. Dzalika busyra ajidun lil mukmin, kata Rasul, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi hamba mukmin. Ada seorang yang salah, dia tidak pengin sama sekali dikenal. Ada seorang yang sedekah, tidak mau juga dikenal, sudah berusaha dia bersembunyi, tapi ternyata dikenal si fulan itu, masya Allah, dermawan. Ya, bagaimana ini? Apakah masuk dalam kalimat hubbuz zuhur yuksimuz zahr? La, kata Rasul, dzalika busyra, itu kabar gembira bagi dia di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti seorang yang belajar, kemudian dia mengajar, dipanggil dengan panggilan kemuliaan ustaz, dipanggil dengan panggilan syekh, sementara dia tidak menginginkan. Dzalika busyra ajidil mukmin. Beda kalau seseorang belajar untuk panggilan-panggilan ini. Ya, beda. Ya. Sama nama tapi beda makna. Baik. Masyaallah. Ini khafi, khumul, menutup diri. Wal istighal bi umuri nafsihi, dan dia menyibukkan diri dengan urusan-urusan pribadinya. Maksudnya bukan egois, maksudnya bukan ya mementingkan pribadi, tidak, banyak mengkoreksi diri daripada mengkoreksi manusia. Banyak menyibukkan diri untuk ibadah daripada sering mengajak manusia. Ya, ayo ayo ayo ayo ayo ayo dauroh. Ya, nanti enggak hadir misalkan. Ya, ini sebagian kecil walaupun enggak masuk ini misalkan. Ayo kita apa? Salat-salat jamaah, tapi dia enggak jamaah di rumah sendiri. Ya. Sibuk menginginkan manusia untuk dapat hidayah, tetapi dirinya ya terbakar. Kalau ada pepatah, jangan seperti lilin, bisa menerangi manusia tapi dia leleh. Ya, tapi jadilah sang surya, matahari, ya, bisa menerangi manusia dalam kegelapan. Dan dia ikhlas dengan penerangannya, walaupun banyak cacian, makian, kritikan. Duh, matahari panas sekali ini, ya, dikritik. Tapi matahari nggak putus asa, tetap memberikan sinarnya, ya, ikhlas dalam memberikan sinarnya. Tidak kemudian kurang ajar sekali sih ini, sinar nggak bayar, kritik, sudahlah saya nggak mau nyinari lagi, saya mau ya kabur saja. Tidak mungkin matahari seperti itu. Nah, jadi betul-betul ketika mengajak manusia, dirinya enggak leleh. Dan ini berat, ini berat. Walaupun bukan syarat orang menasihati itu harus sempurna, enggak. Ya, bukan syarat kalau menjadi seorang yang pengin menasihati itu sempurna, enggak. Tetapi alangkah baiknya, ya, alangkah sempurnanya, alangkah mengena kalau seandainya demikian. Baik. Wafihi, kata beliau, ada di dalam hadis ini sebuah faedah, dalilun ala tafdilil i'tizal, dalil keutamaan i'tizal itu mengasingkan diri, watarkul ikhtilat bin nas, dan meninggalkan banyak berhubungan dengan manusia. Jadi banyak bergaul, banyak ngobrol, itu terkadang juga mempengaruhi kejiwaan. Pada keadaan tertentu harus bergaul, bergaullah. Pada keadaan tertentu tidak perlu bergaul, jangan bergaul, ya. Karena nggak punya teman juga jelek. Kebanyakan teman bukan berarti baik, ya. Demikian juga terlalu menyendiri juga tidak baik. Terlalu bercampur kepada manusia juga tidak baik. Tapi bayin wa bayin, antara ini dan itu. Allah Ta'ala alhamdulillah. Allah yahdi.